Hadir hari esokmu, tak mungkin engkau akan berbuat itu. Mengapa engkau tak mau mendengarkan kata-kataku untuk dirimu? Memang aku tak dapat mengerti engkau, apalah jadinya nasibmu nanti. Engkau tetap di jalan hidupmu dulu, tiada satu kata kau sadari. Kapuasi niat hatimu yang akan membuat dirimu layu. Oh sayangnya, kau telah jatuh di lembah nista. Dapat mengerti engkau, apalah jadinya nasibmu nanti. Engkau tetap di jalan hidupmu dulu, tiada satu kata kau sadari. Kapuasi niat hatimu yang